regane kowe kira mone jam 10. Lah iki ditambah jam 12 ya tambah 2 jam kowe. Kowe sesuk sipuru gak sida mangkat diganti sok mben piye? Ya ora ngono to. Aku lha sak ngudarasa niku niki pripun? Kados kenyamanan di bandara pelayanan Angkasapura yang baik itu harus didukung dari semua pihak. Nek kula ngoten. Bandarane apik, restorane apik. Lah jedinge ciut ya nek. Nguyuh tabrakan. Ngeten ngenten. Nuwun sewu lho Pak Dirut. Ngono. Lha iki ya usulan tenan malah iki bendina numpak kuwi. Aku ki mau lak nek ra ngono dipijet ki ora metu banyune. Dadi ya wis ki piye ki disuwi apa ora? Banyune dipijet gak anu ki gak ndi ki. Akhire yo ditutul-tutul nek tok. Jare wong nggawa obat sampean. Nggih namung kula obat tabit ketok niku. Nggih. Aku ki ya yang lebih penting lagi zaman jangan sampai kejadian yang lalu terulang lagi hingga membuat jera penumpang. Apa? Aku ki rajane jatahe ya motor mabur. Terus aku terima sipur. Sipur 8 kuwi ya ben dibedil kowe. Ku lho sepur. Kuwi sebabe apa kok aku ra gelem numpak motor mabur? Sebabe. Mergo nonton TV wingi. Nyapa? Wong kalah kuwi karo nonton wingi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah aku dadi keweden nganti saiki. Goblokmu mati iki sak nggon-nggon kok. Ora usah numpak pesawat ndengi tangga kuwe tenguk-tenguk ning ngarep warung bis mlebu entek sak warunge kok. Mati iki urusane Gusti Allah kok dadak. Lah kowe ya sing salah sing gawe jeneng. Ngapa? Pesawat jenenge Adam. Lah ngapa toh? Lah mi berhawa dus ning laut lalu Adam mudun. Gak balik. Hubungannya apa? Saya lah Hawa pas adus Adam ning dhuwur. Halo Adam, Hawa mudun. Terus ora bali. Gak bali. Enek pesawat sing numpak pesawat bablas sisan sak tasiah sak ngubure. Sok apa? Lion Air Solo. Piye ta? Pesawat kok anjok ning kuburan gak ya sisan to kuwi. Ngono saene. Enek sing pesawat ra nganggo rem. Ya ora ana mandalang nabrak omah pira kae. Dadi saiki iki wis golek ana sing pesawat ora bayar ana ora? Pesawat tembere cedok ya enek. Apa tetel ditemu wong ndi kae lho. Kae ora ember. Ono pesawat nyangking ember iki lho. Hercules sih malah trocoh goblok men kursi enek kok. Aku numpak pesawat kok trocoh kabeh iki piye aku. Dalah Jaman semono iki karo Pak Ian Santoso. Heeh, karo Pak Lin Mansuri, Mansiri karo Pak Hanafi. Nite mulih kocung pandang. Lah ber trocoh to piye? Kenapa Pak turun ke depan? Belakang trocoh Pak aku nur. Lah guyu ngene. Nek ngarep ki aman ora ketrocohan. Jire sapa malah plepeken kok. Ngono. Oh, nek nggih nuwun sewu, selangkah lebih maju nggih Bu Cange. Nggih. Nah aku pomo kula ngoten nang Angkasapura ora pengin dadi apa-apa. Ning Angkasapura 2 kepengin dadi napa? Hah, cukup ten kiwa tengen mriki mawon. Ngenteni panene sawu kecik niki mawon ra cocok. Nek ra ketok rapi. Rapi, entah tenan kok. Masestu. Iki apa ya tukul buah iki? Sapa? Sawu kecik iki. Lah kowe gantungan ning kono wis persis sawu ta? Kowe kok jerar mateni aku to kowe? Lah wong sawu kecik mau mesti metu wae to reng kok. Kula terkesan nek ning bandara kamar mandine ciut no jan kekelen tenan. Nongkronge kaya wong dihukum. Kamar mandi kok iso wis kebelet kur sak mene iki. Ngono kaya dipraktekke to ngono dalah petuk wong Sunda, ndodok. Wong Bandung. Ah piye? Atos. Aku yang jawab empuk, aku yang ngono. Wong empuk kok ngono bolak-balik atos empuk aku. Kowe jane iso Sunda apa ora to? Apa to? Atos iki Sunda. Lah sing ngerti sapa kene metune empuk tekone atos. Ngono ya. Empuk aku yo. Mulai aja suloyo kabeh iki ora ngerti wong angel kaya ngono. Ya basa sing angel ki ana lho. Nuwun sewu lho bocange. Inggih. Daleme Pak Arianto niku pripun Pak Dirut niku magetan ta Se, Pak Dirute sapa mbok aja ngawur. Pak Dirute dibagi Pak Dirute Pak Haryoto. Salah enak. Pak Haryoto menika. Pak Haryoto Dirut utama. Lek nanggap lagi pisan ki rung apal goblok. Salah nanggap ora ajek. Kok se ta wong kowe nyebut jeneng angel kok nyalahke wong nanggap ki lho. Lah Angkasa Pura wayangan ki apa upil lho. Ngene kok. Ngaten Mas Haji Kiro. Nggih. Dirutipun menapa penanipun Bapak Edi Haryoto. Lah mila Edi. Direktur Keuangan Rama Tommy Sutomo. Tommy Sutomo. Direktur Personale Ibu Endang Dwi Suryani. Nggih. Kepala cabang utama menika Bapak Haryoto. Kepala cabang Magetan. Kuwi basane angel dhewe. Kok sik to. Wong kowe sik kleru kowe kok iso mendelik-mendelik nang aku. Golek ampingan goblok. Selamatkan diri masing-masing SDM. Kok sih, saiki yang Magetan kok bosone angel dhewe apa? Daleme Pak Haryanto kene kono ke anake Semar. Anake Semar sapa? Karang Gubitok turi munggah panekan. Oh, kuwi anake Semar. Elae. Kono ndi ngono? Oh, logate ngono. Logate jar omong saiki gek piye ta anu piye ta mbok elae. Elae. Kono ki tiga rendeng mbet. Anakmu teko mbet bojomu lunga. Bojomu lunga mbet pakmu teko. Pakmu teko mbet anakmu nusul. Dadi mbet ae. Lah aku Medion Pak Haryanto Magetan pura cedhak. Tonggo kamu sih mboten enten. Wong ditekoni wis madanggung ngegong. Lho, jenengan kedah ngertos. Nggih. Tiyang sak Medion niku seniman kabeh, mulai ridangu wis dahar gung. Nggawa gong. Rene to kokek to Parian kokek Magetan Medion padha santi kurang ngono mbranggang ae mbesanu kowe kok iso ngerti ya tangga kowe Medion Arianto Magetan tangga dadi yen tangga ki engko kowe rasangoni ra masalah ya Mas ya ya malah tanggane tanggane ya ra iso petuk tangga ya malah nyangoni petuk tanggane nyangoni wong medit no kowe prautel nek ora nambahi. Kok tangga kok tok raruh ki jenenge dudu tangga. Kok nesune karo aku tanggamu ki sapa? Lah kowe ngusulne ra dibayari e. Awake dhewe rasa jagane Pak Haryanto. Lho, ngono. Lah jagake sapa? Ya Pak Edi to. Malah Pak Dirut. Pak Dirut no. Tak dukung. Lah mosok Angkasa Pura apike kaya ngene roh dagelan nelongso kaya ngene ra nambahi ora kabangeten kowe. Loh, iki harus ditindaklanjuti lho. Wong ulang tahun kok. Ulang tahun iki kudu dono rasa. Apa salah kere-kere. Nek ra kere ya ora entuk ki kok. Nuwun sewu lho Pak Tommy cepat disiapkan Mbak iki namanya. Kowe kok kongkonan Pak Tommy lho. Wong dirut kok ada dirut keuangan, dirut keuangan iku lho ayo kudu saka Pak Edi ora saka kowe. Pak Edi sinten Mas Haryoto? Haryoto. Edi iki Endah. Alah wong arep njaluk duit mesti apik-apik Pak nuwun sewu niki serasa diwehi Pak. Gareng rasa wae Pak merongos sangkemmu engko. Edike ndahar ki hari-hari tetap ada waktu untuk bagaimana kerjasama yang baik antara karyawan atasan manunggal jadi satu. Ya to, ya tu setia dalam bekerja 24 jam hanya untuk kemajuan Angkasa Pura. To. Artone kathah mulai tetep nambahi. Goblok iki. Yen kuwi tak dukung. Nggon arto kathahmu tak dukung pokoke. Wis. Ngene lho kok ya yo awet urip kowe iki wis. Wong jenengane ngenteni panen sawu kecik. Awak dhewe. Metu. Pak mohon Pak Bandar yang jedinge cucu digedhekne, Pak. Waduh. Ayo nggo wis dhewe. Ayo mulo kowe ndedonga dengan umurnya yang padua ini semoga Angkasa Pura semakin meningkatkan. Kok dibalik to? 24 kok 42. Wah, goblok neh iki. Piye? Jangger wis lunas kok kaya ngono. Piye? 24 kok 42 lah kembang sak menoke kok. Sing bener pira? 24. Lah wis kowe wis ngerti benere kok dadak mbok eyel to. 42 iki Jepang mendarat goblok. Waduh. 45 kemerdekaan, 35 wedhus, 32 ki ula. Nah, wis. Ono telu nomer 24 ketek nek 12 ki jaran, nek 21 ki makyon. Kuwi sing pirsa Pak Haryanto. Ketok yang dadar togel kowe. Oh, ayo dengan umurnya yang ke-24. Iki sing penting rasa ngrembug ulang tahun. Kok ora rembug piye? Titenono plat nomere Pak Edi karo Pak Haryanto. Napa? Digoleki nek ucul sak payah-payah. Awake dhewe niteni plat nomer ae engko. Kayak polisi ae plat nomer. Wah, jan gayeng tenan bocah. Injih, dalu menika mengeti ambal warsa wonten kalih acara. Kalih apa, Pak? Ingkang sepisan menika mengeti kamardikan kita yang sampun sudah 3 tahun. Amin. Wis sing kaping kalipun menika mengeti angka sepura 2 yang sudah 24 tahun. 4 tahun Pak 2 itu manunggaling kawula karo Gusti. Pimpinan dan atasan sing ngarep loro. Si, pimpinan dan atasan. pimpinan dan bawahan jadi satu. Atasan tanpa bawahan ora bakal wani mlaku. Bawahan tanpa atasan kuwi ISIS. Ngisoran tok tanpa nduran mesti gak wani lembean. Lah nek atasan tanpa bawahan lehmu mlaku piye? Gampang. Nduran kok gak nganggo kene. Gampang piye? Nganggo tas kresek. Tak koyo wong kuwi mung kata-kata sing disusun supaya becik kok di faktake. Loro nggih bocange. Dua. Dua di depan itu antara pimpinan dan karyawan jadi satu nunggal cipto karso lan karyo nuju angkasa pura tetap jaya sepanjang masa. Amin. Papat kiblat papat limo pancer. Wah, etan kulon kidul lor siji punjere neng angkasa satu mulo dipun pengeti mugi Gusti paring ana rezeki barokah sak niki dipun kita luruskan yeah. Angkasa pura 2 angkasa rabu wis ora sida itu tambah iki amargi AP1 belum pernah nimbali awake dhewe. Nah, AP1 kuwi ora salah nggon tlatah timur sakaremu butuhe kuwi. Oleh keblat papat ya ta pancere ana kene dadi etan kulon kidul lor mila dipun pengeti mugi Gusti paring rejeki sakniki dumugi benjing sak katuran malih dinten 7 pecelan bantal kalres iki jane dagelan pemudin kok. Oh penting donga Jawa. Ya ora ya sing baku puji-puji marang Gusti mugi angkasa pura 2 dua semoga selalu sukses di atas karier. Amin. Nah, sing gampang wae 24 ki ditambah dadi 6. Saka tembung tanamkan profesionalisme guna meningkatkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Amin. Perusahaan maju, karyawan gumuyu. Oke, angkasa pura apa tegese? Kowe ae. Hah? Apa? Angkasa pura angin iki angkutan udara sing diurusi. Kakak pimpin dening Bapak Edi Haryanto. Saiki umure 24 taun. Pujo puji bengi iki padha wungon. Ra keri begelar kelir dalange iki Anom Suroto. Taun ngarep nek ya ono anggaran gak nganggo dagelan udan deres panggunge ambruk. Tunggu rumang sapa kowe iki ya dagelan kok ngusur aku sapa ngemi dagelan kok Jerman le aja menane tuku jam kok aku kaos siji ora metu kok Jerman jejer kauman. Jerman iki ora Jerman kono kowe iki. Ya alhamdulillah to anakmu Bayu iki bar kok Jerman sore menglagek mudun. Lengen kanca-kanca rupane kaya londo. Mangun iki ora malah kaya wong Jawa. Kok ndi? Kaya gibas. Oh, apa bojoku ki ya Jerman lho. Apa? Jermana wae. Ah malah bapakku Singapura. Apa? Bapakku Singapura. Mbokku sing ngecat. Buruh kok sombong. Bapakku Singapura, mbokku sing ngecat. Ora percaya ora 17 Agustus bujange. Inggih. Alhamdulillah Angkasa Pura tetap hormat pada pahlawan yang telah gugur mewarisi negara ini untuk diisi pembangunan yang maju dan yang kompak kesatuan dan persatuan dijaga. saya yakin. Merah putih tetap berkibar. Kelere merah putih. Nah, iki sing Pak Radi dilalekke. Apa? Kateh sing ngibarke ijo. Ngibarke abang, ngibarke kuning, ngibarke oranye, ngibarke ungu terong, ngibarke biru. Silahkan. Bendera berwarna-warni kamu kibarkan, namun jangan lupa merah putih tetap berkibar di NKRI. Sok lali ya, tuku gendera cilik gak diganti. Lah duwene bahan ya guru kuwi kok. Tuku montor iso gendera ora ganti. Enak lo kantor nyampe ndelok abus no aku ya pawegel ya. Jane iki cagakane apik ora mok. Lah wong sing di kantor dudu kowe kok iso geger napa to? Kantore dudu nggekku tapi merah putih kan punya saya. Lah kok ora mbok tukokke? Lah aku po wis entuk kok Pak Edi Haryanto. Iki Bali sing kuwi meneh mesti. Topike wis ganti barang kok. Inggih sinambi nggih Mas Kirun. Nggih monggo. Mboten awala menika. Nggih. Katur Mbak Cangi. Kula nyuwun tembang antawisipun pepeling kalian titipan anak putu. Wah, iki jan mindet iki. Katur seluruh jajaran komisaris, direksi dan karyawan PT Persero Angkasa Pura II. Khususnya cabang utama Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan ucapan Dirgahayu Angkasa Pura II. Semoga jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Saking kula wis nunggu degan gemolong Sragen. Wah, tangga dewi Mas Kirun bakul pulpen. Mboten menika karyawan AP2 mriki di bidang elektronik. Aku po anggar sing jenenge Wisnu ki sing bakul pulpen. Aku neng bandara iso sedih minyak Mas, minyak Mas. Bareng roh aku Pak Kirun terus ngalih. Padha bakule kok ditawani. Tapi Mas Kirun tenan sekarang kan dandang gendis kangge bawanipun. Oh nggih. Nak kula rak nembang Mas, nak niki joget. Inggih. Wonten malih menika tunggilipun Mas Kirun. Nggih. Katur tanto cange ingkang kula tresnani. Syukur alhamdulillah bilih rombongan tanto cange sampun dugi wonten ing tanah air kanthi wilujeng lan mugi-mugi misi anggene mlaya bumi wonten ing daratan Eropa sukses. Amin. Kangge oleh-oleh kula nyuwun lelagon pepeling kanthi kula kanthi buka lagu menika nggih kanthi dipun bawani. Lagu menika katur antawisipun setunggal kacap Bandara Soekarno-Hatta dan jajarannya Bapak Haryanto lan Mr. Bot Mbot Bopo Herdianto. S lan sedaya anggota kerawitan gegono laras PT Angkasa Pura II lan mirunggan kangge rencang-rencang anggota sekuriti PT Angkasa Pura II cabang Bandara Soekarno-Hatta. Kula suwun sinaosa tantangan tugas ragi kompleks berat dan keras anggenipun ngayahi tugas tansah peduli santun tegas dan wibawa. Saya Mas Kirun ucapanipun alhamdulillah saking Kamas Tugiyono bagian Bolodupa. Oh weh nggih niku Bolodupa mula sing dikirim kok sekuriti. Sekuriti kok sengkuniriti gitu. Lah ya kanca lho kanca Bolodupa. Bolodupa nenek penyelundupan burung kan. Oh, burung kok diselundupke iki lho. Lah burung nek ra nyelundup piye? Wes. Iki wis jurusane horrorarium iki wis. Monggo dipun aturaken. Kula aturaken dumateng pini sepuh Angkasa Pura Bapak Mulyono. Pak Edi, Pak Edi. Kalian menika wonten panjuwun Mas Kirun. Nuwun sewu mriku Bapak Dirut mangke nggih dipun aturi nyekar Mas Kirun. Jogja kok Kang Mas, Jogjakarta kok mesti. Nggih. Mangke wonten Dorpresipun. Wah. Nggih, mangke Mas Kirun Kang memandu nggih. Nggih, Dorpres. Dorpres sing nomor 1 Suwiwi. Suwiwi motor mabur. Kowe sing entuk kowe, wah apik lho kowe. Ya, nggo terbang wong loro ya. Terus jiglok rasa ada-ada ambis ngarepe seraton ngene malah. Monggo Mas Kirun dandang gula pepeling. Nggih. Wasitoti king para winasis nyeling pisan mung mampir ngombe. Suarane apik ra gelem dadi tukang parkir. Gamblang bangkrut kok. Wong nitipne telu ae kelangan papat. Salat kang limang waktu. Mas Kiren, mereka ugi kula kunjukaken dumateng pemuden kula bini sepuh Angkasa Pura 2. Nggih. Mantan direktur operasi na Bapak Mulyono nggih rawuh. Nggih, lalu sing kula aturaken wau. Nggih, kenging ten Pak Hercules kalau men. Nggih, kalian Pak Mulyono. Sagal melane. Nggih, akan sing wonten ujung ning sing trocoh kuwi. Nggih, ujung pandang. Ujung pandang. Sing trocoh kuwi. Heh, trocoh. Oh, mboten nek mboten mboten. Kok ora kok ya mung ketes. Tekon iki meng kutu tansa dipun lampahi iku caga agama pakarti kang luhur ngedoh kentu mindak mungkar enggak ngedoh kentu mindak mungkar yakti urip manggih tentrem lahir batin bejon donya akhirat. Monggo para kakang pepiling pun aturaken. Monggo. Monggo Kang Gareng tugasipun Kang Gareng. Monggo. Terima kasih sembah nuwun. Rampung beksa terus nyembah menika tersebut pas karo jenenge beksa. Nggih, mboten ingkang larak. Beksa hambek luhur. Nggih, leres mboten nilaraken tata krama sopan santun. Inggih, inggih. Nang donya polahe kaya ngapa, akhire kuwi ya tetep sumungkem marang pangeran. Bener, wong kuwi ya karo nyendhal ambekan mergo munggah-munggah barang kuwi kok. Mangsamu. Yo kuwi nganggo tata cara ngono. Dadi ora ketokne munggah-munggah nyembah. Bar yo ketemu mudune. Angkasa Pura II menikah anu melestarikan budaya kok Mas Kirun. Nggih. Kerawitanipun wonten. Wonten kerawit. Dalangipun wonten. Dalangipun. Wah, kalau kula sampun ningali piyambak prigel. Nggih. Karyawan Angkasa Pura. Angkasa Pura kerawitan oke benipun sae. Wayang uwong wah nggih wonten. Wonten nembe kagelar Rama Mulyana menika ingkang mandhegani. Alhamdulillah. Mriki wonten Semar Angkasa Pura wonten. Mas Titi. Pak Setia menika Semar Angkasa Pura II. Pak Setia menika. Pak Budi Setia menika. Nggih. Panjine Nukertopati mau ngenten. Sinten? Mas Panji. Dadi dhewe anek kabeh komplit. Nggih. Menika wonten SMS bujange. Dari ngenteni pesawat mudhun. SMS saking sinten? Nuwun sewu Bu Aljinah menika mandhap saking Solo. Alhamdulillah. Bu Aljinah badhe tindak Jakarta. Pesawat bengi ke Jogja terus krungu nek Pak Anom ngasto ten mriki terus tindak mriki nggih kula tak melok ngregengke Bu Aljinah Walang Kekek. Matur nuwun Bu Aljinah. Pasukan nuwun Bu. Monggo cok Walang Kekek kurang terkenal rawuh Bu Aljinah. Petuk Walang Kekek monggo dipethuk nang Walang Kekek monggo monggo Buwal dalam darakan Buwal monggo Bu Aljinah. Sapa sak nggon-nggon. Lah nggih kados pundi wong SMS-ipun Bu Aljinah lho Bu. Lah kok sing metu kok lah jurang grawah. Mboten ngertos wong niku lho lah niku lho Bu Aljinah rawuh. Lah kok sing metu batang. Masyaallah lah dimajeng nuwun sewu. Janipun nuwun sewu lho Bu Cangi. Inggih. Bu Aljinah kala wau jam 12 menika sampun tindak Jakarta. Inggih. Lajeng nampi SMS saking apa? Nampi napa? SMS. SMS. Lah nggih. SMS. Wong niki anu dawuh saking Ibu Dirut. Napa? Bu Edi dawuh menapa Bu Edi? Bu Edi Aryoto dawuh Pak Kirun ulang tahun Angkasa Pura II yang ke-24 supaya gayeng regeng selamat lestari widodo tolong dibawakan sinden wanita Rainogo. Lah terus sing mbok undang. Dadi aku kira iki kaya gayor iki to, Mas. Ora masalah wong iki kanggo keselamatane wong akeh. Ambil sinden kok Rainogo ya apa ya? Lho malah gendho pekewuh karo kowe kok. Ben wedi ya? Gen wedi. Ya ora apa-apa. Pilih sing dalu bocange. Pilih sing dalu. Derek menika tasakuran dalu menika. Oh inggih. Ulang tahun Angkasa Pura II. Inggih. Ke-24. Tatah menta. Kodok. 24 itu sumber air. rezekine saya ndurbolo. Amin. Rupane kaya knalpot ya. Knalpot anu. Ora le dekek idep sing kene nempel kok sik. Sik. Idepmu ki sing masange sapa? Rasa caturan. Biasane nggo prias iki aku nelongso atiku. Apa? Aku iki pesindhen pegawane Mas Andri arek bidomen karo liyane. Iya. Aku kan ora padha karo wong-wong ngono kuwi arek ibu ora padha. Ora padha piye? Lho, sampean nak sing ngastor anu bucange. Heeh. Aku khusus aku. Sopo? Mas Andri. Mas Andri. Nggih. Nggih. Liyane numpak pesawat iki mau diadai karung. Heeh. Aku dilebur ning Bekasi ya. Heeh. Mulane rupane kaya lakban ngono ya. Kowe aja ngene. Gen wedi doan. Lah nek wong nek dilone lakban iso wedi. Nek pai. Kula nuwun sewu nderek tepang, Mbak. Injih. Mbak menapa, Bu? Ibu nggih saged, Mbak nggih saged, Nuna nggih saged. Wong kula menen teh ijen. Sir kula badhe anu nglamar kalian Kari Ayam Angkasa Pura. Apa? Kari Ayam. Kari Ayam iki apa? Karyawan kok Kari Ayam. Nggih niku. Karyawan. Iku lho seku. Karyawan kok Kari Ayam. Kari Ayam nggih. Nggih. Asma sinten jeneng? Nami kula Endang Kulino Dimangsa. Ora to. Dipun mangsa sinten? Nggih ingkang kersa. Apa enek sing doyan? Ha nek pas mendem? Eh. Kula niki pesindhen jagane wong sing mendem-mendem kok. Niki mboten wonten. Mboten wonten. Iki sing bengi iki angah-angah siji. Padhe dalmati. Napa? Nang Jerman ora kelegan. Mergo petu profesor. Weruh mangun meeting nesu wae dalmati. Ngono kowe popi. Seragame ya kaya ibu. Alhamdulillah. Lah Bang ya disrasekne to Mas. Mas bintang tamu lho ya. Ning nggih ngaten Mbak Endang. Nggih. Jane kebayak pun saya abrit. Nggih. Ning kok nganggo rengepan kaos ireng wah jane ya. Lah ora apik, ora sesuai, ora serasi. Mboten iku bocange. Lah niku rengepane kaos ireng. Oh pancen kulite ireng. Oh kulite. Oh alah ngelone kulite ireng te sing kaos ireng. Aku mak tratap aku kira kaosan. Niki bar diusir keng desone. Oh. Masalahe kan tumut kegiatan ibu-ibu mboten kersa nek kaya Angkasa Pura ibu-ibu kan giat untuk mendampingi suami dalam kegiatan ibu-ibu Angkasa Pura. Iki ora gelem. Lah ki ning desa PKK padu lho. Lho kok iso karo Pak Bayan? Lah piye lah ra sedih, Mas. Apa? Aku lan niku bibar nesu oleh Pak Bayan ngen kula. Ngopo? Pak kasune kuwi lah termasuk lho Senin PKK. Lah Rebo PKK. Bener no. Jumat PKK. Lah iya. Ora kober aku terus protes to. Pak, mulai dinten iki kula sampun sah di PKK-PKK niku apa? Kok sing di PKK-PKK. Kok PKK terus kok PKK-PKK. Lah iya kuwi kula pokoke Senin PKK, Rebo PKK, Jumat PKK. Mulai dinten iki mpun sah di PKK-PKK. Ya apa to lek aran niku. Mripate kaya wit sawo kecik. Maju. Maju. Ah, nderek. Ah, wilujeng dalu kagem kanca-kanca yang saking Jerman. Aku bisa nek umpama dadi sinden sing kondang teko Jerman terus mulih tuku motor kaya kagungane Pak Anom nek. Alphard. Alphard terusnya apa? Tak tulisi. Piye? Ora nyono. Artine ora nyono. Atas sinden kok satuku motor sing apik kaya ngono. Terus tulisi ora nyono. Paling ya motor to. Kapane? Terus mau ni nenggone anu jenggot Slovakia. Ceko kok jenggot? Nenggu Ceko Slovakia mana terus? Bisa dokumenter kaya ni Mas Bayu. Afifi ni kan? Tak tulis si orang Iro. Lak orang Iro. Ada saya sindian kalau suatu dokumenter kaya ngono. Dilala simpangan karaku tak busek. Terus ora kelakon. Sokoy. Pancen ngoto. Kowe iki kok kebangetan enak wong tulisan montor ora ngira karo nyono kok bethuk kok dibusak iki lho. Kok ora kelakon iki lho. Ora kelakon. Mulo-mulo kok ya sing sak madya wae cita-cita kuwi. Cita-cita iki kan dadi ini kan gombal-gombal. Nggih to? Kok cita-cita kok gombal? Cita iki kan kain, akhire kan gombal nek ora tanu. Ya ya, kira to maju iki. Ya. Cita-cita gombal-gombal. Banyolan kuno iki saiki ra roh. Iki ora june dirai iso. wong oh cita-cita sing apik kok medhi dhewe. Napa sing kendang nggih butange nggih. Inggih mun sewu Mbak Endang. Nggih. Panjenengan saged nembang menapa nyanyi? Nggih tembang nggih saged, panjenengan pesinden. Oh, pesinden ta? Kula menika nyang kula dereki mboten namung panjenengan lho butange. Anu wayang kulit. Nggih. Sinten dalangipun sinten? Swargine Pak Narto Sabdo. Lho, sampun kula dereki. Lajeng Pak Gondo Darman Kedung Banteng Sragen. Pak Gondo Buwono Ndolopo. Pak Adi Sugito. Jogja. Jogja. Kok pun sidos ta? Panjenengan kula menika sinden pagebluk kan. Lah kok mboten usul. Anu serate ical. Oh, ngoten. Sinden. Sinden ora pendidikan. Napa kanggo? Apa? Wong ireng elek. Ya ta? Heeh. Ireng elek kaya ngono malaikat ora bingung. Kuwi nyabut tinggu neng kono ya arti nggo apa? Atur kok malaikat ah wis ki ben nggo iseni sen donya ngono arti nggo apa? Kaya ngono iki nggo apa? Kuwi neraka. Ning aku wis pesen karo keluargaku. Ngopo? Umpama aku kakon kapundhut sawaya-waya, aku tak pengin bundel mori sing anyar. Lah terus golek sing ngamoh. Masalahe mori apa? Mori niku nek anyar mau mati anyar niku mesti dicekani malaikat, nggih to? Ditakoni nika. Kon donya olah lemu apa? Kleru omong godo des. Lah kok nek morine mu namo kan mboten ditakoni. Mergo wis lawas. Ku lawas. Oh, tur kula manggere oh. Kula kenteng tengah. Nyapa? Lho ben gak didodolanan cah cilik-cilik. Nang pinggir niku nggih patokane nggih koloran wedhus bareng. Edan ta edan. Malaikat kok diapusi mori ngene kok. Kuwi ketok banget wong pendidikan. Ngono wong nek wong jane mayar kok diwangsuli mayar mawon. Mereka takon kok wong donya oleh-olehmu apa? Mboten betong sampean mboten meling kok kudune ngono. Konten nggih saged. Lah iki wong edan nek niki bujange. Nggih pripun. Wong belajar ngaji iki penting. Lah kok kula ditekoni ngene. Mas, Kang Kirun nyapa? Wong Islam iki lucu nyapa? Wong sing batal kene kok sing diraupi kene. Ora nasar kowe. Lah iya ta ya lucu ta kuwi. Piye? Kok sing batal kene tut kok sing diraupi kene. Kan lucu. Lah kowe kene nek lara mumet kok sing disuntik bokongmu randasmu. Wong syariat kok diengkel. Oh iya. Syukur. Sing lara kene kok suntik kene ora kene. Lah nek kene pradome pedhot. Kena galung. Dadi paku to kok tetak ngawur ae. Mbak Endang badhe nyekar menapa? Ah, kula menika ora pesinden nggih. Masyaallah sikile metu jalune. Nggih. Masak wis rubus. Dhisik tak ceklek iki, Mas. Wis cukul mintir-mintir tak ketok iki. Wis cukul neh. Aku pengen sinden bertombak. Sinden bertombak. Anu katur ibu-ibu arnya apa? Sing apa? Anu ingkang alus-alus iki mawon. Anu jeneman menika lho. Ular kambang. Nggih. Menika wonten ing ngersakaken lho menika. Saestu. Ulun sing dalu bucange nyuwun jeneman ular kambang lho. Kagem Bapak Sugianto, Bapak Edi Haryanto, Bapak Sumiat Tulus Pranowo, Bapak Tommy Sutomo, Direksi PT Angkasa Pura II, mirunggan dumateng Direktur Personalia dan Umum. Amin. Ugi katur Ibu Endang Dwi Suryani, tuwin sedaya warga Angkasa Pura II, tertanda Bapak Haji Tukiman SPD, Asisten Koordinator Top Risk Management. Pak Tukiman ular kambang lho niki. Kambang. Nanging ular kambang kula menika cakepan beneh kalian ibu-ibu menika. Beneh. Beneh. Beneh. Beneh. Sae nggih menika. Asli menika. Asli. Jawi. Niki lah ahli sastra kok. Nggih sastra bekicot. Menapa mawi cakepan menapa cakepan ibu? Anu menika cocak rawa. Lho. Cocak rawa kangge jeneman. Nggih. Saged. Nggih. Aja ngisini-sini lho, iki aja ngisini-sini kok kleru apa iso cocak rawa kok. Sing ngendang sapa sing kulino ngladeni. Ya biasane ya. Lah Pak Kito ora alus-alusan. Sing kok Jerman apa piye? Iya ta, iya. Pacare iki pacare. Pacarku biyen ya lho. Mas Wahyo. Ya aja guyu-guyu. Duh. Ya tak rampok lho kowe. Waduh. Iya, iya. Ninggal lunga pas enten ning omah Brambandra cari kencan arep rono kok ora tindak rono dipek ning Jerman to. Lah ya, aku semasak apa-apa. Masak apa ora gablek apa-apa kok masak. Rencanaku, Mas, ngono. Rencana. Lagi ngimpi ya, Mas. Lagi rencana kok nesu. Ya ayo, turu tono timbangane kok diperkosa malan. Iki galak-galak iki. Lah iki arek iki 5 tahun lho, Mas. Loh. Loh. Karo sapa? Karo Mas Wayo iki. Wis dadi di anak loro anek ndase. Enek mung cilik sak mene iki. Rupangsa aku kaya iya-iya Wayo e pacar e kuning mugiring kaya widodari. Nyapa? Wong wingi wong Jerman ditolak kok. Lho ya trimo kowe piye mo? Kula tiyang boten gadah. Wirane pas waras. Kula tiyang boten gadah, Lek. Rumah malah sambat. Kowe iki cara sindianu apa cara magetan ora kok Sukomoro, kok Tinap, kok Purwasri gak? Endi? Karang Gubitok munggah turi ngono. Nggon pring. Munggah priwiti. Kudu pemerintah. Kurang gede, kurang gede ya kenal pote motor Boeing 37-400 kaya. Kok masih nesu tau bang ono. Ini kok kabun pun Pak Kondang ya? Bisa nge? Jangan gamelan kok, kaya gengku ya. Ya kaya gini kapi? Gak, dream kok gengku kok. Dream memang kenong tok. Gitu tuh es. Sentrup-sentrup. Mangge. Sindene apa geblok seluman selumun selamat tolak salam balindalan kete putih nyingkir kete abang menyimpang kete hirang meneng tebok besok leyak leyok kadek kaya beduk mangit ya mas awang ular kabang abuannya kaya gerhana bulan dulu kreasi ya kreasi ya entuk baik jaman edan wong tu warabi dasane groja ngerti para nabrak mendung ya balinge mundus. Wajan sampean yo. Ngono ya ngono mbok aja ngono. Napa ta? Apa enek sindene diklontok kuwi enek. Lah wayahe didandani ya. Ana yo ndelok bentuk, wah bentuke manis. Muni. Muni apik. Ketuk asale saka tela. Berdi duduk engko bayaran piro? Pak Edi, sirah kula diduduki Pak Edi. Pak Edi ayo to. Napa? Napa? Mengke tambahi iki Pak Edi. Pak Edi, kula nyuwun dhuwite Pak Edi. Kayak cah cilik, kayak cah cilik kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kelutut, kepala, pundak, kaki, pundak, kepala, kepala, kok kepala kok iso ngono? Lah kepala ku loro e. Tiga, tiga, wah. Asem. Garengi. Kowe iki pancen jelas nek kira. Asli kira. Kleru wong padha ana trupae ngono lho. Mosok. Lah, perhatian. Bagian teknis lampu. Nyapa? Lampunya padam. Walik goblok. Wah. Nek ngene malah kaya polisi angkatan udara. Masuk dalam basiran. Eh, barisan kok basiran. Aku adalah komandan klepon. Klepon. Nah, nek ngono. Kaya buntadi po. Nek ngono nek madhep rono bokong kethek. Rumangsaku kaya ayu-ayu mos ular kambang teko ndi-ndi. Ayo tergu. Wong kembang ora wangi blas. Mas Kirun, wong iki kembang kuburan. Oh, mlok ora wangi. Plastik. Nek susah niki bojange. Dheke susah. Sebabe budale 50. Tiketnya 50 lah sesuk ini mudun Surabaya ndelala Garuda penuh kabeh pesawat lainnya dinaikkan 1,100,000. Dadi karek sisa bayarane tak itu. Alah aku ora samar. Aku kan ponane Pak Edi. Alah. Kok layan ngono ngrepek-ngrepek dianggap dulur Bu Edi. Lah iki napa panjenengan mboten welas? Lanjut kula sampun telas. Kok lelugu. Alah. Dan tanpa perwira blas. Wah, ampun mboten enten lho iki nek ngene iki piantun lho Solo. Heeh. Iki nek ngene iki Solo. Lho iki Solo. Solo. Nah, nek iki Yogja lho. Kayak Pak Timbul. Kaya roblinga. Monggo. Lho Mas Kirun dados satu to iki. Lho Mas Kirun pundi? Lho masyaallah reng. Apa? Tuweke kaya ngene lah gek ro aku unyeng-unyenge telu. Endi? Iki kenal 5 lek yo teki. 5 iki lho ya hitungan 0 4 5 5. 16. Kaya deplok jamu. Gagar otak. Sesuk layatan ono dagelan gagar otak kowe. Rumah aku kok padha-padha nyambut gawe. Monggo bojone. Nggih. Kenapa meleh? Ndekem. Alah. Gayane. Wong aku lagi sak tembang kok tepas-tepas lho. Gayane kaya wong digaruk. Wong aku sing ket mau kowe ora apa-apa kowe tepas-tepas lho. Kowe bersindir ngene. Internasional iki tipase yo ngene bekas akoa. Anu Mas Kirun, kula wau para karyawan ngersakaken Pak Dirut dipun aturi nyekat. Nuwun sewu Pak Edi, eta keparenga sedayanipun nyuwun barokahipun Pak, nggih. Monggo. Monggo. Monggo Pak Edi. Ibu. Tindak rene ayem aku. Nyapa? Ora ngasto tas. Modar kowe. Apa? Tase ana palenggahan badhe ra ngasto tas. Apa? Yes, ben. Ate yo ben. Yo aku ora ning kene kok. Nang ndi? Ijen ning ngisor kono kowe. Monggo Mbak Endang. Monggo Cak, para layang Cak. Sisi gembira alera plera tanyune sekoro liang-liang numulayan ing dina minggu ke pariwisata alun taune wis So ibu sampun keparang-paring berkah. Mbah nuwun. Inggih. saestu to Mas Kirun. Angkasa Pura II melestarikan budaya kita. Ning bentenipun nggih wonten mriki. Termina dipun paringi gamelan. Nggih, amin. Nggih, angkasa mandap sing pesawat medal wonten gamelan. Wah, jan. Asep dateng. Nggih nek poso di nek pomo pas penumpang kathah diungelaken di ditabuh kagem lanep rasa. Namung kula usul menapa? Wong mriki nula Angkasa Pura tegesipun udara. Ingkang pun nane akan praon mbok benjang pun damelaken ingkang pesawat ngaten. Inggih. Kacang sinkron. Mas Garing ingkang nganggit nggih benjang nggih. Oh, lah kok malah ditibani campur aku. Ya kono usul ya kudu iso to ya. Engko digarap bareng-bareng. Waduh. Arep mbok tekel. Inggi sembah nuwun menika wonten awala malih ingkang kula anggep ingkang wekasan. Nggih. Lampanipun tasih panjang. Lampanipun tasih anu dangu tasih panjang. Lah mangke saketipun sampun wonten gara-gara batange. Inggih. Gara-gara mangkipun gayengaken. Gara-gara digiyet nggih mangke. Inggi. Pun kesupen mangke orek-orek mediunan. Inggih. Dados menika nawala kula waos mangke gara-gara nggih Mas Kirun. Nggih. Gandeng menika keparingipun Bapak Dirut anak kula bayipun dawuh nderek. Lah renang mriki mila. Saking Jerman ngantos dereng kundur Solo kampir wonten mriki. Nggih, ngregengaken. Biyung ngresake apa? Amun nduk kaya padatan sinom pari jodho. Bisa nalih laturaken nawala ingkang kula tampi mangke katur wonten gara-gara nggih Mas Kirun. Nggih, mangke gara-gara nggih. Sinem ngresake swarane sapa, Mak? Tapi gungan dumateng Ibu Fahmi menika saking Ponorogo. Monggo Mbak Fahmi. Sinem parijata cakepanipun nulado lagu utama. Nggih. Jon datane ora sing ana rampungna dhisik jawerna-werna Surabaya nganjuk pertosono nembung jaluk sing susila nganggo tata krama Thank you. gantane kang sekar gadung tuen kembang kembang menur kang semua rom win mangambar-ambar woro kuku sing tupaku malon kalon hawar miko ler membo batoro hoco turu sore disini tunggu tetulah sandang kalawan pangan yaiku bagian ipun wong lek sabarna rimo lah ing kono to wau ora kaya miyos sing mati hari sing nguni ngawis sang ya para putra Kurawa gambar amblap bare roping jalan iki bahne pawoko sing kuna sahana Oh, yeah, man. Don't need.